wajah siapakah yang di kau cari setelah di kau mengecewakanku? Senyuman siapakah yang masih di kau nanti untuk mengisi kekosongan jiwa? Lembutnya lidah mengucapkan kata, melafazkan dendammu rindukanku. Padamu hanyalah aku yang dapat menghiburmu dan juga melenyapkan keresahan. Semula obor cinta kita agar.